Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di ayat berikutnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara ciri hamba Allah, orang-orang mukmin yang Allah pilih adalah walladzina idza anfaqu, ketika mereka berinfak, mengeluarkan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, tidak pula kikir atau pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Maka di antara keduanya inilah qawama yang tegak, yang adil. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, laisu bimubadzirin fi infakihim fayasrifunahu fauqal hajah. Wala bukhala ala ahlihim fayqassiruna fi haqqihim wala yakfunahum bal adlan khiyaron wa khairul umuri awsatuha la hadza wa la hadza. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maksud daripada perangai atau ciri-ciri seorang orang-orang mukmin yang Allah pilih ketika berinfak itu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menahan kikir pelit adalah laisu bimubadzirin, tidak mubazir, tidak tabzir. Dalam apa? Dalam berinfak. Ketika kita mendapatkan penjelasan atau ungkapan mubazir, tabzir, maka kita ingat di firman Allah yang lain, innal mubazirina kanu min ikhwani syayatin, bahwa perbuatan tabzir, perbuatan mubazir berlebih-lebihan ini termasuk saudaranya syaitan. Ketika berbicara tentang saudaranya syaitan, maka tidak mungkin bermakna positif, tidak mungkin bermakna baik, nggak mungkin. Artinya namanya tabzir, namanya mubazir atau tabzir, mubazir itu lakunya, tabzir itu perbuatannya, itu mesti negatif, mesti jelek. Kenapa ana ulang-ulang ini? Agar kita mempunyai patokan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pelit, artinya tidak mubazir, tidak tabzir dalam berinfak, dan tidak pula memberikan, mengeluarkan hartanya itu fauqal hajah, melebihi kebutuhan yang semestinya. Melebihi kebutuhan yang semestinya. Kalau secara hukum itu lebih jahat, lebih jelek tabdzir. Fokol haja itu di bawahnya, tapi enggak bagus juga, enggak baik. Karena dia telah berbuat sesuatu yang di luar kebutuhan, yang melebihi kebutuhan. Seharusnya sudah cukup, dilebihkan lagi dari kebutuhan tersebut. Makanya para ulama salaf, ulama terdahulu, sangat tidak menyukai berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Urusan itu mubah, boleh. Tapi berlebih-lebihan enggak boleh. Kalau haram jelas pasti dilarangnya. Makruh juga dihindari. Ini masalah mubah. Berlebih-lebihan tidak boleh. Mereka tidak menyukainya, para ulama salaf. Di samping tidak mutabzir dan tidak melampaui batas kebutuhan, juga tidak bukhola, tidak kikir, gitu loh, tidak pelit, nggak mau infak, baik itu kepada ahli dalam pengertian itu keluarga, anak, istrinya, maupun kepada yang lain. Nah, sehingga mentaksir, mengurangi porsi hak keluarganya, tidak mencukupi mereka. Tapi yang betul adalah adlan khiyaron. Adlan di tengah-tengah itu, khiyar yang menjadi pilihan terbaiknya. Wa khairul umur, dan sebaik-baik perkara, kata ini hadis sebenarnya, nah, dan juga aqwal para ulama, ausatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula pelit, tidak lopak, tidak terlalu menggenggam hartanya. Di tengah-tengah itu. Wa kana baina dzalika qawama. Nah, makanya disebutkan di dalam ayat lain, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha qullal bast fataq'uda maluman mahsura. Nah, kalian jangan menjadikan tangan kalian itu terbelenggu dalam di belakang leher kalian. Jangan gini. Kalau punya harta itu enggak mau mengeluarkan gitu loh. Enggak mau mengeluarkan, jangan. Nah, dan jangan pula kalian tabsut hakulal bas, terlalu akhirnya berlebih-lebihan. Nah, nanti akan kita lebih mengetahui apa sih maknanya berlebih-lebihan dalam ayat ini. Nah, akan kita ketahui. Nah, karena kalau sampai berlebih-lebihan, kalian akan menyesal dan akan merugi. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, namun sebagiannya riwayat ini lemah. Sebagian riwayat ini adalah lemah. Akan tetapi sebagian sanadnya hasan, bagus. Naam. Ma ahsanul qasd fil ghina. Alangkah baiknya orang itu ketika kaya itu sederhana, maksudnya pertengahan. Dia ketika kaya pertengahan. Tidak terlalu mengumbar hartanya, tidak pelit. Demikian pula ketika fakir, ketika miskin juga pertengahan. Demikian pula ketika ibadah pun juga demikian. Tidak hulu, tidak berlebih-lebihan ibadah. Tidak pula meninggalkan dan mengurangi ibadah. Al-Muhim, Iyas bin Muawiyah rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini, naam, walladzina idza anfaqu lam yusrifu Ciri-ciri orang mukmin itu ketika berinfak, lam yusrifu, kata Iyad bin Muawiyah rahimahullah, ma jawazat bihi naam amrullah fahuwa sarof. Apa saja yang kamu melampaui batas dari perintah Allah, maka itu namanya sarof, berlebih-lebihan. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain Muawiyah, Iyad bin Muawiyah rahimahullah, as-sarof adalah an-nafaqah fi maksiatillah. Sarof, berlebih-lebihan itu adalah nafkah, infak, sodakoh yang diberikan dalam rangka mendukung maksiat kepada Allah. Jadi berapapun jumlahnya, kecil, sedikit, pertengahan, banyak, ketika disalurkan untuk maksiat kepada Allah, itu namanya berlebih-lebihan, israf. Demikian pula Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, laisan nafaqah fi sabilillah sarof. Infak, nafkah, nafaqah atau infak yang dikeluarkan di jalan Allah itu tidak berlebih-lebihan, berapapun jumlahnya. Tapi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan, al-israf makana min nafqatin fi maksiatillah wa in qallat. Kata Imam Tabari rahimahullah, israf, berlebih-lebihan itu adalah nafkah atau infak yang dikeluarkan di atas maksiat kepada Allah, itu namanya israf, berlebih-lebihan, walaupun sedikit. Enam. Begitu. Wala yakturu al-iktar, kata At-Tabari rahimahullah, dan ini merupakan juga tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-iktar huwa al-man'u min haqqillah. Al-iktar itu yakturu, nah itu menghalang-halangi atau tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, hak Allah yang seharusnya dikeluarkan di situ, dia enggak mau. Itu iktar. Syariat menganjurkan, dia enggak mau. Itu iktar. Bukan sekedar kikir. Hak-hak Allah yang harus dia keluarkan hartanya, dia enggak mau mengeluarkan. Itu yaqturu, na'udzubillah min dzalik. Naam. Wa kana baina dzalika qawama. Wa kana baina dzalika qawama, di antara itulah qawama yang tegak, yang adil, di antara berlebih-lebihan dan kikir. Kata At-Tabari rahimahullah, qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid rahimahullah, al-qawam antunfiku fi ta'atillah. Naam. Yang namanya al-qawam, adalah engkau menginfakkan hartanya di atas ketaatan kepada Allah. Itu baru qawam. Wa tumsiku an maharimillah, dan menahan untuk tidak menginfakkan di jalan yang Allah haramkan, di posisi tempat yang Allah haramkan. Itu qawam. Dari sekian tafsir tersebut, maka kita mendapatkan penjelasan yang disebutkan oleh Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya, yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu, qala Abu Abdurrahman. Naam. Yaitu kullu infaq fi ghairi ta'atillah fahuwa sarf, wa kullu man'in an ta'atillah fahuwa iktar. Nah, segala infak yang dikeluarkan dalam rangka atau pada tempat selain ketaatan kepada Allah, itu sarf berlebihan. Dan segala upaya untuk tidak mengeluarkan hartanya, naam, dari jalan Allah atau di atas jalan Allah, maka itu iktar, yang terlarang tadi, pelit pikir. Naam. Makanya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menyatakan lam yusrifu itu lam yujawis al-had, tidak melampaui batas. Naam. Dalam masalah apa? Dalam masalah infak. Apa melampaui batas tersebut? Naam. Yaitu berlebih-lebihan dalam berinfak, tapi sifatnya tabdzir. Banyak menginfakkan hartanya, tapi tabdzir. Berarti tabdzir ngikuti syaitan. Seluruh di jalan yang Allah haramkan dikeluarkan, membantu syirik kepada Allah, membantu hak maksiat, membantu kebid'ahan, membantu pelanggaran syar'i, walhasil urusan maksiat kepada Allah dikeluarkan di situ, itu namanya israf. Giliran urusan akhirat, urusan agama, urusan fisabilillah, dia tahan hartanya, itu iktar. Maka yang tegak di antara keduanya, tidak berlebih-lebihan. Berarti bagaimana maksudnya? Ya infak di jalan Allah berapapun, terserah jumlahnya berapa. Nah, ada catatan, yang penting tidak sampai menterlantarkan anak istri. Nah, jadi boleh jumlahnya besar. Nah, yang penting di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan, yaitu ayat berikutnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bilhaq, wa la yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Yaitu di antara ciri-ciri hamba Allah, orang-orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya, adalah mereka yang tidak berdoa, mereka yang tidak beribadah kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Syirik berarti gitu loh, musyrik dia orangnya. Dia ibadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Nah, ini namanya syirik. Pelakunya musyrik. Nah, hamba Allah yang mukmin yang Allah pilih tidak demikian. Naam. Wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Tidak membunuh. Kecuali dengan cara yang benar. Apa cara yang benar? Ya qisas. Qisas. Al-qatl bil qatli. Dia tidak membunuh jiwa manusia kecuali dengan cara yang benar. Peperangan misalnya. Dan apa saja yang menurut syar'i boleh dibunuh. Nah, adapun yang haram tidak dilakukan oleh orang-orang mukmin dari hamba Allah yang Allah pilih. Wala yaznun. Dan di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya adalah tidak berbuat zina. Tidak melakukan perzinaan. Waman yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang berbuat demikian, syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kemudian berzina, tidak bertobat sebelum dia mati, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lihat bagaimana Ibnu Katsir di dalam menjelaskan yaitu perkara ini. Perkara ini. Naam. Ketika Rasulullah ditanya dari hadits Ibnu Mas'ud, ayudham akbar, ayudhamin akbar, ya Rasulullah, dosa apa sih yang paling besar? Maka Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah yang menciptakan engkau. Maka Allah murka ketika kau mau berbuat syirik kepada Allah. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Qala antaktula waladaka khasyata an yud'ima ma'ak. An yud'ima ma'ak. Naam. Kemudian apa lagi dosa besar ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Karena takut jatuh miskin. Sehingga kamu bunuh anakmu. Karena takut enggak mampu. Maka kamu bunuh anakmu. A'udzubillah. Thumma ay. Kemudian apa lagi ya Rasulullah dosa yang besar? Maka Rasul menjawab, antazniya halilata jarik. Kamu berzina dengan anak gadis tetanggamu. Nah, zina itu haram, dosa besar. Tapi menzinai anak gadis tetangganya itu lebih haram lagi. Dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Larangannya lebih sangat. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Allah menurunkan ayat tersebut, ayat yang berkaitan dengan ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Ini penjelasan tentang masalah ayat yang ke 68, yaitu di antara ciri daripada orang-orang yang mukmin ialah mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan dan tidak pula berzina. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Bukan sekedar menggugurkan bayi dalam kandungan. Itu jelas haram. Tetapi ketika seorang, dua orang muslim itu saling membunuh, itu terancam masing-masingnya neraka. Nah, makanya Rasul menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, idzal taqa al muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Ketika dua orang muslim bertemu pedangnya, saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya terancam neraka. Jika dia belum tobat. Nah, sebelum meninggalnya. Nah. Kemudian, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil wa ma balul maqtul. Ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh diancam neraka, kami memahaminya, kaif, bagaimana orang yang terbunuh? Maka Rasul menjawab, innahu la yahrusu ala qatli sahibih. Nah, dia itu punya keinginan kuat, punya azam yang kuat, tekad bulat yang pada puncaknya untuk membunuh saudaranya. Namun kedahuluan mati terlebih dahulu. Di sini para ulama menjelaskan kepada kita contoh. Contoh untuk lebih mendekatkan pemahaman bagi yang terbunuh tadi. Kok sama-sama terancam ke neraka? Kalau yang membunuh kan wadih gitu loh, kata para sahabat. Bagaimana dengan yang terbunuh? Dan bagaimana dengan sabda Rasul? Innahu la yahrusu ala qatli sahibi. Dia sudah semangat pada puncaknya untuk membunuh saudaranya. Nah, dengan sekian riwayat hadis yang menjelaskan bahwa ketika ada orang itu berbuat kejelekan, maka dibalas satu. Dan bagi yang terbesit dalam benaknya, gak diapa-apakan ketika dia tidak berbuat. Dan banyak riwayat yang semacam itu. Maka dijelaskan oleh para ulama, contoh seorang yang mau mencuri. Seorang yang mau mencuri, na'udzubillah, itu kan dosa besar. Dari mana tahu kita mencuri dosa besar? Dari ayat dan hadis. As-sariku was-sarikatu faqta'u aydahuma. Jadi dosa besar itu definisinya seluruh perbuatan dosa yang ada ancamannya dan ada hukum hadnya, itu dosa besar. Diancam neraka, diancam azab, atau dipotong tangannya, atau dirajam, atau dicambuk, itu namanya dosa besar. Naam. Wadah. Kemudian dia ini mempersiapkan seluruh alat-alat pencuriannya. Mulai di parangnya, kunci T, kemudian palu, pisau, kemudian topengnya disiapkan semua. Pokoknya sudah siap mau berangkat untuk mencuri. Ini namanya azam. Terakhir dari puncak keinginan niat yang dia lakukan. Kemudian azam itu terakhir. Faidha azam ta fatawakalallah. Man azam. Artinya apa? Sudah upaya terakhir. Dia mau berangkat hujan. Deras. Campur petir. Sehingga tidak jadi berangkat nyuri. Karena ada hujan campur petir. Orang ini ditanya, kenapa Anda tidak mencuri? Kalau jawabannya, iya karena hujan nunggu reda. Kena dia. Dosa dia. Dosa. Tapi kalau dia menjawab, iya, ana istighfar kepada Allah. Ini dosa ini. Na'udzubillah min dzalik, ana sadar bahwa ini perbuatan dosa besar mencuri ini. Ana gagalkan karena Allah. Ah, ini tidak kena apa-apa. Untuk menggabung menjamak sekian hadis yang ada seputar masalah terbesit di benak. Nah, tapi kalau dia menyatakan, oh, ya nanti kalau hujan ana tak lanjutkan nyurinya. Nah, itu dosa dia. Walaupun tidak nyuri, dia tetap dosa. Wadah. Nam. Ikhwati fiddin. A'azan wa'azakumullah. Tinggal sekarang permasalahannya. Nam. Tidak ada anak kecil kan? Ada suatu permasalahan yang mungkin perlu diketahui bersama. Suami istri. Yaitu azal. Azal itu hubungan suami istri kemudian maninya tidak dikeluarkan di rahim. Itu namanya azal. Ya, apa hukumnya? Ayo. Jawab. Hah? Dirinci, fadol rinci, ya apa rinciannya? Itu rinciannya. Ada yang lain rinciannya? Ini terkait ini masalahnya, bukan hanya itu. Apa kaitannya dengan ini? Hah? Apa? Niatnya apa niatnya? Di niat, kalau niatnya takut miskin gak boleh, tapi kalau niatnya ngatur keturunan maka boleh. Ada yang lain, fadol, yang berkaitan dengan ayat ini. Walladzina la yad'una ma'a Allahil akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haq. Nih, kayaknya tadi cari anak kecil enggak ada, alhamdulillah paling ini enggak paham ini anak tika-tika. Naam. Ayo. Boleh. Nah, ya apa bolehnya? Nah, dari sisi itunya khairan insyaallah. Nah, ada yang lain? Fadol. Nah, man yajib, siapa yang mau menjawab? Nah. Hah? Apa? Gimana? Niatnya untuk membunuh. Niatnya untuk membunuh. Ya seperti tadi kan jawabannya, ya mirip-mirip. Baik, jika antum sudah menyerah, maka kita terangkan pelan-pelan. Nah, para ulama membahas, ternyata panjang pembahasannya. Yang disebutkan oleh akhun Abu Hisam, na'am, itu betul. Khilaf para ulama dari sisi itu. Dan dirinci dari sisi itu tadi. Artinya ketika istrinya enggak ridho, enggak boleh. Karena syaratnya azal itu istri harus ridho. Ketika ridho maka boleh, kan ya? Ini qaul. Am, ada hadisnya ini. Ada hadisnya. Naam. Begitu. Kami dulu para sahabat pada berbuat inzal, pada berbuat azal, pada berbuat azal, dan Rasul ada di situ, dan Al-Quran lagi turun di kala itu. Sekarang masalah yang kedua. Nah, Syekh Albani termasuk yang mensahihkan hadis dzalika wa'dul khafi, bahwa perbuatan azal itu termasuk pembunuhan yang terselubung. Wa'dul khafi. Tahu wa'dul banat? Wa'dul banat di zaman jahiliyah itu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, azal ini kata beliau mensahihkan hadits ini, sehingga ini termasuk perbuatan wa'dul khafi, pembunuhan yang khafi. Kalau bahasa kita terselubung, pembunuhan yang samar, yang khafi. Nah, atas dasar itu ana bilang kan panjang tadi khilaf para ulama, sebagian menyatakan makruh, sebagian menyatakan boleh dengan syarat begini-begini dan sebagainya. Syekh Al-Bani menyatakan lebih baik ditinggalkan, dan beliau lebih cenderung memakruhkan. Karena mensahihkan hadis ini ya sudah. Nah, itu demikian. Wallahu a'lam. Dalikal apa? Wa'dul khafi. Hadis itu yang dipakai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga lebih cenderung dimakruhkan yang demikian, untuk menjamak sekian riwayat yang ada. Taib. Ikhwati fid din, a'adzani uzakumullah. Ana buka ini bukan ngelihat macam-macam. Ini di sini karena anu harus, tas ana enggak kuat. Maka ana bagian ana taruh, sebagian tak kopi di sini. Makanya nanti keluarnya enggak seperti Ibnu Katsir. Nah, tidak seperti Ibnu Katsir. Nah. Maksudnya dijalankan tidak berpisah. Ya itu ya. Nanti kamu bisa. Kayak keras lucu dia. Iya. Ya. Kalau di yang dulu yang jadi kaum tua dulu, Mbah, ya. Dijalankan berpisah tidak dijalankan enggak apa-apa. Salah. Ditinggalkan. Iya. Nah, gini aja, jangan repot-repot. Ya. Makruh apa artinya? Makruh itu kalau di dalam belajar ini. Bukan artinya, artinya makruh. Haram. Loh, wah, makruhun. Hah? Dibenci. Iya, mau dibenci oleh Allah? Ya. Jadi, kalau ini kalau dulu makruh ini ya kita nah, kalau dia harus sunnah memang makruh ini dibenci. Betul. Ya sudah. Yang ikut ahlu sunnah saja kalau gitu. Ya, karena tamu. Oh ya khair. Makruh itu tidak boleh dijalani karena itu dibenci. Sekalipun dari fuqaha menyatakan ada mak. Yo ndak, ndak apa-apa. Naam, ndak apa-apa. Ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Sekalipun makruh litanzih misalnya, khalas. Memang itu makruh dibenci. Nah, tinggalkan. Apalagi makruhnya litahrim, karena itu haram. Semakin harus ditinggalkan lagi. Demikian. Ya, Mbah. Naam. Jazakallah khair. Tayyib. Kemudian ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Wala yazdun, tadi sudah disebutkan semua hadisnya. Nah, sudah disebutkan semua tadi hadisnya. Kemudian sekarang wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia mendapatkan atham. Mendapatkan athama. Itsmun atham, dosa. Tapi apa maknanya atham di sini? Kita lihat tafsirnya. Yang berbuat syirik kepada Allah, yang membunuh jiwa yang Allah haramkan. Naam. Kan iya. Ada pencuri dibunuh di masa, enggak boleh itu. Enggak boleh, haram. Naam. Kecuali pemerintah yang membunuh. Maka itu hanya pemerintah. Karena pemerintah punya pertimbangan lain. Hukum syariat dipotong tangannya. Hanya di sini harus hati-hati tentang nyawa. Barang siapa yang berbuat demikian yalqa athama. Naam, dan juga berzina tadi itu. Disebutkan oleh diriwayatkan dari Abdullah bin Amr rahimahullah annahu qala athama adalah wadin fi jahannam. Lembah di jahannam. Wadin fi jahannam, lembah di jahannam. Wa qala Ikrimah, Ikrimah ini tabi'in rahimahullah yalqa athama, yang berbuat tadi itu naam syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kemudian berzina, yalqa athama itu artinya audiyah fi jahannam yu'adzibu fiha zunat. Wadi-wadi, lembah-lembah di jahanam yang disitulah disiksanya para pezina. Disitulah disiksanya para pezina. Kata siapa? Kata Ikrimah rahimahullah. Naam. Demikian Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Qatadah Sa'id bin Jubair tabi'in, Mujahid tabi'in, Qatadah tabi'in, semuanya menyatakan yaitu yalqu asama naqal, hukuman dari Allah SWT, hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian kata Sa'id bin Jubair dan Mujahid dan Qatadah, kunna natahaddatsu atau nuhadditsu annahu wadin fi jahannam. Kami menyebutkan bahwa asama itu adalah wadin, lembah di jahannam. Naam. Begitu. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, itu yang didapati, yang diperoleh, yaitu bagi mereka yang berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa dan berbuat zina. Berbuat zina. Sampai-sampai na'udzubillah min dzalik disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, di sini disebutkan secara marfu. Naam. Ghayya yalqauna ghayya atau athaman, itu bi'ran fi qa'ri jahannam. Dua sumur yang di tengah-tengah jahannam. Ajaranallahu minha. Naam, biminhi wa qarmi. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dan menyelamatkan kita dari lembah atau sumur di jahannam dengan karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama wa yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah. Kemudian dilipat gandakan siksaan nanti di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi mereka yang berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan dan berbuat zina, belum tobat sebelum matinya. Tidak tobat kepada Allah sebelum matinya. Yuqarriru alaihi wa yughlidhu. Tikrar, diulang-ulang. Azab tersebut terus dan dikeraskan azabnya. Na'udzubillah. Hakiran zalilan. Wa yakhlut fihi muhana. Dan siksaan yang ditimpakan di jahannam tersebut, itu siksaan yang sifatnya di samping yang keras tadi diulang-ulang, hakiron zalilan, yang sifatnya itu menghinakan dan merendahkan dia, menghinakan dan merendahkan. Nah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Belum azan kan? Naam. Kecuali orang yang bertobat kepada Allah dan beriman dan beramal soleh, maka mereka inilah yang Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya qaulan, ana ringkas di sini, ada dua qaul, yaitu kecuali yang tobat kepada Allah, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang diganti oleh Allah kejelekan dengan kebaikan, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam masalah mengganti kebaikan, kejelekan dengan kebaikan tersebut, itu ada dua qaul. Naam. Yaitu yang pertama, annahum badalu atau budilu ma kana amal sayyi'at bi amalil hasanah. Naam. Yaitu mereka yang diganti, naam, amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Ini yang disampaikan oleh Ali ibn Abi Thalhah dari Ibn Abbas. Naam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat humul mu'minun. Naam. Humul mukminun, mereka adalah orang-orang mukmin. Kanu min qabli imanihim ala sayyiat, sebelum mereka itu iman, mereka berbuat jelek-jelek semua. Naam. Faraghaballahu bihim an dalik fahawwalahum ilal hasanat. Maka kemudian Allah memberikan terhib, memberikan motivasi kepada orang tersebut kemudian berbuat baik. Maka kejelekan-kejelekan tadi tersebut yang dia lakukan sebelum iman, ketika dia masuk Islam dan beriman, maka diberi oleh Allah motivasi untuk dia berbuat baik. Maka itu maknanya faulaika yubaddilullahu sayyatim hasanat. Ini makna yang pertama. Naam. Allah ganti yang jelek-jelek bulus belum iman dengan kebaikan. Caranya apa menggantinya? Dengan cara diberi terhib, motivasi untuk beramal soleh, kebaikan. Nah, kemudian makna yang kedua adalah amalan jelek yang dia lakukan itu diganti langsung dengan kebaikan. Nah, diganti langsung dengan kebaikan. Yang jelek-jelek itu yang diamalkan di dunia, kemudian ketika nanti di hari kiamat didapati berubah menjadi kebaikan. Langsung berubah jadi kebaikan, diganti. Nah, hal ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertobat, wa man taba wa amana. Bagi orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Itu sudah yang dimaksud dengan tobat nasuha. Tobat nasuha. Naam. Kemudian Imam At-Tabari menyebutkan, naam, di dalam tafsir ayat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan, artinya illa man nadama wa amana bi rabbihi wa amila amalan solihan fil mustaqbal. Kecuali orang yang benar-benar dia menyesali akan perbuatan tersebut dan beriman kepada Rabbnya, kemudian dia beramal soleh setelah itu, diikuti dengan amalan soleh. Maka faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka diganti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah dan Imam Mujahid, kemudian wajama'atun dan sekian dari para ulama yang lainnya, ini di dunia. Di dunia. Naam. Artinya apa? Maknanya, naam, digantilah kekufuran yang ada pada dia sebelum iman tersebut dengan iman. Syirik dengan ikhlas. Maksiat dengan apa? Dengan taat. Tapi ulama yang lain membantah. Sa'id Ibn Musayyib dan kelompok ulama yang lain menyatakan ini di akhirat. Naam. Allah mengganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang ada itu di akhirat, dan ada lembaran-lembaran nanti di akhirat tersebut yang tertulis kebaikan. Ini kata beliau, ada riwayat hadis yang tidak mungkin anda baca di sini, panjang, silakan merujuk ke Ibnu Katsir karena sebagian ulama menghasankan sanadnya dan mensahihkan sanad hadis tersebut. Maka atas dasar ini, wallahu alam bisawab, naam, qaul yang menyatakan bahwa kejelekan-kejelekan yang dia lakukan tersebut nanti di akhirat menjadi kebaikan tersebut, buruknya kebaikan, itu mengikuti hadis, dan hadis lebih utama untuk diikuti. Wallahu alam bisawab. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian yang berikutnya, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru billahi marru kirama. Dan di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya adalah alladzina la yashhaduna az-zur, walladzina la yashhaduna az-zur, mereka orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan atau persaksian palsu. Az-zur itu maknanya al-gadzib wal batil. Al-gadzib wal batil. Nah, orang-orang mukmin itu tidak menyaksikan itu, tidak menjadi saksi. Nah, di atas kebatilan dan kedustaan. Wa idza marru bil lahwi marru kirama. Ketika melewati orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya, berbuat sesuatu yang tidak baik, jalannya dengan jalan yang baik, marru kirama. Nah, nanti akan diterangkan tafsirnya setelah azan. Setelah azan dulu, nam. Nah, kita lanjutkan. Ibnu Katsir menyebutkan tentang tafsir ayat ini, walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Qila huwa syirk, orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan syirik kepada Allah. Wa ibadatul asnam, dan menyembah berhala. Wa qila al-kadzib, dan juga ada yang menafsirkan al-kadzib kedustaan. Tidak mau jadi saksi atas kedustaan, wal fisq, dan kefasikan. Naam. Naam. Wa idza marru bil lahwi marru kirama. Dan ketika dia berjalan melewati al-lahwu adalah al-batil, kebatilan. Demikian Mujahid Ibn al-Hanafi menyatakan, huwa al-lahwu wal ghina, perbuatan yang sia-sia dan hina, lagu-lagu, musik. Wa qala Abu Aliyah wa Tawus wa Muhammad bin Sirin wa Dhahak wa Rabi ibn Anas wa ghairuhum, hiya a'yadul musyrikin, yang tidak menyaksikan perayaan-perayaan dan hari rayanya orang-orang musyrik. Naam. Wa qala Amr bin Qais, hiya majalis su wal khana, yaitu tidak menyaksikan majlis-majlis su, jelek. Ada majlis-majlis dosa, perbuatan dosa, khana dan khianat. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Demikian pula berkata Malik dari Az-Zuhri bahwa al-lahu adalah syurbul khamar, minum-minuman keras. Dia tidak hadir dan menyaksikan di acara minum-minuman keras, na'udzubillah. La yahdurunahu wala yarghabuna fi, tidak hadir di majlisnya orang lagi minuman keras dan tidak suka dengan perbuatan demikian. Seperti dalam riwayat hadis, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia tidak duduk di tempat yang di situ ada minuman keras. Yang di situ ada minuman keras, maidah, tempat meja makan. Naam. Yang sudah disuguhkan yang ada minuman kerasnya di situ. Dia enggak di situ. Nauzubillah min dzalik. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Oleh karena itu disebutkan oleh ulama yang lain, wala yashhaduna az-zur, artinya syahadatuz zur. Nah, ini yang ana sebut syahadatuz zur, persaksian palsu, wahyal kadzib. Naam. Yaitu persaksian dusta atas yang lainnya dengan cara sengaja. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, naam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Rasul, mau ku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Qulna bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, asyirku billah wa uququl walidain, dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dan beribadah, dan durhaka pada kedua orang tua. Naam. Wa kana muttaqian fajalasa, Rasul bersandar dan duduk sembari menyatakan ala wa qawlu zur ala wa syahadatu zur. Tahukah kalian bahwa dosa besar juga adalah ucapan zur, ucapan yang mengandung dusta dan batil. Dan dosa besar juga ialah syahadatu zur, persaksian menyaksikan perkara yang dusta dan batil. Syahadatu zur. Naam. Fama zala yuqarriruha hatta kunna laitah sakat. Naam. Rasulullah ngulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Sampai perawi hadis sahabat itu menyatakan, naam, laitah sakat. Begitu. Kok diulang terus, kenapa kok enggak berhenti-berhenti? Ada apa ini kok diulang-ulang terus? Kok enggak berhenti-berhenti? Ala wa qalu zur, ala wa sadatu zur, diulang-ulang. Hampir-hampir enggak berhenti Rasulullah akan demikian. Ya laitah sakat. Dan sahabat pun juga menginginkan agar segera berhenti Rasul demikian. Kata sebagian para ulama, ini menunjukkan betapa ngerinya ucapan dusta dan batil tersebut, dan menjadi saksi atas kebatilan kedustaan itu, karena itu mudah dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Berkata dusta dan batil, auzubillah, makanya ngeri gitu loh. Menjadi saksi atas kebatilan kedustaan banyak, dan itu dosa besar. Maka Rasul ulang-ulang. Nah, sebagaimana menafsirkan, nah, diulang-ulang itu karena apa? Karena mudahnya dilakukan oleh kaum muslimin, tapi dosanya besar. Az-zur itu dua itu mananya? Al-kadzib wal batil. Na'udzubillah. Oleh karena itu ya ikhwan, kita sebanyak bertobat kepada Allah dan istighfar. Dan sampai mau apa itu? Tanda tangan. Tanda tangan itu kedustaan, kebatilan. Atau menyaksikan, menjadi saksi di situ. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Kemudian disebutkan pula oleh Imam At-Tabari rahimahullah bahwa di antara makna syahadatuz zur adalah al-ghina, musik-musik, lagu-lagu. Ini pengantar zina, ruqyatuz zina. Ma'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu qala ba'du ahli salaf, kata At-Tabari, berkata sebagian ulama salaf, al-ghina yang butun nifaq. Ghina itu menumbuhkan kemunafikan. Musik-musik, lagu-lagu itu, na'udzubillah, itu akan yang butun nifaq, menumbuhkan perangai munafik. Apa enggak ngeri? Apa tidak ngeri demikian? Di mana kena munafik? Fil qalbi, munafik fil qalb. Demikian pula disebutkan la yashhadun nazur, kalau tadi adalah a'yadul musyrikin, hari rayanya, perayaannya orang musyrik. Di sini disebutkan oleh beliau a'yadul kufar, yang menyaksikan perayaan-perayaan dan hari rayanya orang-orang kafir. Ya sudah, siapa? Islam. Naam. Wa idza marru billahi marru kirama. Naam, wa idza marru billahi marru kirama. Kata Ibnu Katsir, la yahduruna az-zur. Naam. Begitu. Yang tidak menyaksikan perbuatan zur. Wa idza ittafaqa mururuhum bihi marru wa lam yandassu minhu syai'. Naam. Ketika terpaksa sudah harus lewat di situ tempatnya zur tadi, entah lagu-lagu, entah musik, entah syirik, entah maksiat, entah apa, entah kedustaan dan yang lainnya, dia tidak menoleh sedikit pun. Jalan gitu. Nah. Wa idza marru bil lahwi marru kirama. Ini anunya. Tafsirnya. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan kata beliau, al-laghu huwal ma'asi kulluha, semua maksiat itu laghu. Nah, bagaimana ketika melewati orang seperti itu, marru kirama, kata Tabari, marru mu'ridin. Nah, marru mu'ridin, berjalan kondisi mengingkari, berpaling dari acara-acara maksiat tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summam wa 'umyana. Naam. Dan di antara ciri-ciri orang-orang yang mukmin yang Allah pilih, mereka ini adalah idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Ketika disebutkan nama-nama ayat-ayat Allah, ketika disebutkan, dibacakan, disampaikan ayat-ayat Allah, tidak menghinakan ayat-ayat tersebut dengan cara tuli dan buta. Wis, gak ngereken. Nah, tidak mempedulikan. Nah, ini sifatnya orang-orang mukmin. Bagaimana sifatnya orang mukmin yang sebenarnya ketika dibacakan ayat-ayat Allah? Alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Namun orang-orang mukmin ketika dibacakan ayat-ayat Allah, di samping tidak memperdulikan, naam, tidak seperti itu akhlaknya dan tidak merasa bisu dan tuli dan buta, tapi sebaliknya ketika disebut nama-nama Allah, di situ bergetar kalbu mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah imannya dan kepada Allah lah bertawakal. Beda dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir, kata Ibnu Katsir, ketika mendengar kalamullah enggak ada pengaruhnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah. Demikian At-Tabari menyebutkan makna ayat tadi, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Kata beliau, lam yataghafalu anha, tidak melalaikan ayat-ayat yang dibacakan tersebut, karena hum sum, seakan-akan dia tuli. Lam yasma'uha, tidak mendengarkan. Karena hum amak, seakan-akan dia yaitu tuli dan buta. Naam. Itu diantara maknanya. Itu ciri-ciri orang mukmin. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Waja'alna lil muttaqina imama. Yaitu ya Rabb, berilah istri-istri kami ini kepada kami dan keturunan kami penyucuk mata hati. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah buat kami, ya Allah anugerahkan buat kami dari istri-istri kami ini dan zurriyatin dan anak keturunan kami itu qurrata ayun, sebagai penyejuk mata hati kami, ya Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ya Allah sebagai pimpinan di antara orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, makna ayat ini adalah alladzina yas'aluna Allaha an yukhrija min aslabihim wa dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdah la syarikalah. Berharap dari anak keturunannya itu, naam, itu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah siapapun dengan suatu apapun. Naam. Qala Ibnu Abbas, ya'nun man ya'mal bitta'ah. Naam. Fatukirru bihi ayunuhum fid dunya wal akhirah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang beramal dengan ketaatan, dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dengan ikhlas, maka mata hati mereka itu betul-betul sejuk dunia dan di akhiratnya. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Demikian pula Ibnu Juraij menyebutkan dalam ayat ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun qala ya'budunaka wa yusinnuna ibadatak. Naam. Wa la yajurruna 'alaina al-jara'ir. Naam. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Engkau ya Allah dari istri-istri kami dan anak keturunan kami, dan ibadahnya baik kepada Engkau ya Allah, baik mengandung ikhlas dan benar, dan tidak menjerumuskan kami kepada perbuatan-perbuatan yang jahat atau dosa, wal iyadzu billah. Naam. Demikian disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid ibn Aslam makna tafsir ayat tersebut, yas'alunallah, orang-orang mukmin yang mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, li azwajihim, untuk suami-suami mereka, untuk istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, an yahdiyahum bil Islam, agar diberi hidayah oleh Allah masuk Islam secara keseluruhan. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu maka perlu kita banyak mengkoreksi diri kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan pula kami ya Allah yaitu imam dari kalangan orang bertakwa. Naqtadi bil muttaqin. Qala Hasan al-Basri, kata At-Tabari, naqtadi bil muttaqin, kita mencontoh orang-orang bertakwa. Wa yuqtada bina al-muttaqun, dan orang bertakwa pun juga mengambil uswah kepada kita, mencontoh kita, mengikuti kita, gitu loh. Nah, ini yang harapannya demikian. Jadi kita mencontoh, mengikuti orang-orang yang bertakwa sebelum kita, nah, yang mendahului kita, dan harapannya kita juga dicontoh oleh orang-orang yang bertakwa jadi imam. Wa ja'alna lil muttaqina imamah ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyata wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Sekalian tak habiskan. Qul ma yaba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama. Naam. Ulaika, mereka ini tadi hamba-hamba Allah yang mukmin tadi dari atas sampai terakhir ini, yutzaunal ghurfata, akan dibalas oleh Allah, diberi balasan ghurfah. Ghurfah itu kata Ibnu Katsir nanti di hari kiamat, ghurfah itu ialah jannah, surga. Naam. Adalah surga. Itu ghurfah. Naam. Demikian disebutkan oleh At-Tabari, wa yuqalu hiya a'la manazil jannah. Ghurfah di ayat tersebut, ulaika yudzaunal ghurfata, mereka orang mukmin tadi dibalas oleh Allah, ghurfah itu a'la manazil jannah, yaitu tempat surga yang paling tinggi. Naam. Sebab apa mereka dibalas oleh Allah demikian, sampai diberi surga dan tempat yang paling tinggi di surga? Bima sabaru. Bima sabaru. Dengan sebab dia sabar. Sabar apa? Kata At-Tabari rahimahullah, sabar yaitu anis syahwat. Sabar untuk menahan syahwatnya, tidak terjerumus kepada syahwat. Apa itu syahwat? Segala sesuatu yang lebih mendahulukan daripada kecintaan dan keriduan Allah itu syahwat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, dakhalan nasun naro min salasati abwabin. Manusia masuk neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama, pintu syubuhat. Allati turitu syakkan fiddin. Turitu syakkan fiddin. Yang melahirkan keraguan-raguan dalam agama ini. Syubuhat itu kerancuan dalam agama. Ya, aliran-aliran sesat lah yang jelas. Aliran-aliran sesat. Pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran yang sesat, itu syubhat. Yang nanti akan ujung-ujungnya ragu terhadap agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Pintu yang kedua adalah pintu syahwat. Babu syahwat. Manusia masuk neraka lewat pintu kedua ini, lebih itu syahwat. Allati, yang turitsu, yang melahirkan, ya, yang mengakibatkan, yang membuahkan, yang menyebabkan apa? Dia itu lebih mendahulukan syahwatnya ketimbang keriduan Allah dan kecintaannya. Wal'iyadu billah. Dan disebutkan juga kata At-Tabari, ulama yang menyebutkan, sabaru anid dunya. Sabar ketika di dunia hidup. Naam. Dan ada yang berbuat sabaru ala ta'ah, sabar ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Begitu. Di samping diberi jannah atau tempat yang tinggi di surga nanti, mereka ini dengan sebabnya mereka sabar, wa yulaqawna fiha tahiyata wa salama, dan juga mereka mendapati apa? Tahiyah. Ucapan selamat sejahtera dan salam. Keselamatan. Naam. Begitu. Maknanya kata At-Tabari rahimahullah, tahiyatan ay mulkan wahi wakila baqa. Dia tetap tinggal abadan di surga dengan sejahtera. Naam. Dengan sejahtera. Khalidina na'am. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Di surga dia kondisinya kekal, dan surga itu merupakan hasunat mustaqarra, sebaik-baik tempat dan tempat tinggal yang menetap, dan sebaik-baik maqam, muqama, dan tempat tinggal di surga tersebut. Naam. Kata At-Tabari rahimahullah, naam, bahwa mereka di surga ini mendapatkan tahiyatan wa salama, salama yusallim baduhum ala ba'din, saling mengucapkan salam satu dengan yang lain. Demikian pula disebutkan oleh Atha dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yusallimullah alaihim. Allah yang mengucapkan salam kepada mereka. Wakila, dan ada yang menafsirkan salamah minal afat, selamat dari berbagai kerusakan, kebinasaan. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama, yaitu dia kekal di dalam surga tersebut. Yastaqirruna fi. Naam. Yuqimuna iqamatan, betul-betul tinggal dan menetap di jannah. Naam. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'akum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ya'ba'u bikum rabbi, Rabbku tidak peduli kepada kalian. Laula du'akum, seandainya bukan karena ibadah kalian. Ini kepada orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin. Nah, bagaimana mau ibadah? Kata Allah, faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama, tapi kalian dusta. Mek ngomong etok kepengin tobat ikun ibadah, hanya omong saja. Allah enggak peduli. Faqad kadzabtum, karena kamu telah dusta. Fa sawfa yakunu lizama, karena kedustaan kalian itu terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap Rasulnya, maka fa sawfa yakunu lizama, kalian wahai orang musyrikun kafir akan kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah. Apa yang kita baca ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Naam, dari ayat 63 sampai 77 surat Al-Furqan telah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu dan hikmah pelajaran bagi kita semua. Yang baik tentu kita amalkan semua, yang jelek tentu kita menghindar dan menjauh darinya. Dan diberi taufik oleh Allah dan hidayahnya, naam, dicatat sebagai golongan orang-orang yang mukmin dari hamba Allah yang Allah pilih. Naam, itu yang bisa kita sampaikan. Tentunya yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang keliru datang dari anak pribadi dan tentunya dari syaitan. Dan untuk surat Al-Isra insyaallah di pertemuan yang akan datang biiznillah, mudah-mudahan Allah kasih keselamatan dan usia 6 yang barokah sehingga bisa bertemu lagi dan menjelaskan surat Al-Isra. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu besok subuh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.